kasihanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai engkau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara cara yang kau temui.